Takkan lagi tersisa rasa cinta yang ada untuk kamu. Karena kau telah begitu menyakiti hatiku hingga aku ingin menjauh darimu meski sulit, ingin melepaskanmu walau mungkin ku tak bisa. Begitu mudah membuat kamu pergi dari hatiku. Indah memang indah waktu engkau masih setia dulu. Kau mendua kan aku tak bisa hingga aku ingin menjauh darimu meski sulit, ingin melepaskanmu walau mungkin ku tak bisa. Begitu mudah membuat kamu pergi dari hatiku. Oh, inikah cinta yang kejamkan begitu mudahnya kau menyakitiku. Ingin menjauh darimu meski sulit, ingin melepaskanmu walau mungkin ku tak bisa. Begitu mudah.